Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman yang maha pengasih, salah satu pujian Allah tentang sifat-sifat mereka Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru billahi marru kirama. Mereka itu orang-orang yang tidak mempersaksikan, tidak menyaksikan kepalsuan. Mereka tidak mau dan enggan untuk menyaksikan segala bentuk kepalsuan dan kedustaan. Banyak di kalangan para ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud di dalam ayat kepalsuan atau kedustaan yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang bertakwa tidak mau menyaksikannya, adalah hari-hari besar kaum musyrikin, perayaan-perayaan hari yang dirayakan oleh orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Sunan Abu Dawud dari hadis Tsabit bin Dhahhak, seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat, bernazar untuk menyembelih ontanya di daerah yang namanya Buana. Maka dia meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah memberinya izin, Rasulullah tanyakan kepadanya beberapa pertanyaan yang antara lain Rasulullah tanyakan kepadanya, hal kana fiha idun min a'yadihim, apakah di sana ada perayaan-perayaan mereka kaum musyriki, apakah di sana ada hari-hari besar yang mereka rayakan? Jawab dia, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, aufi binadrik, jika begitu maka tunaikanlah nadarmu di sana, sembelihlah ontamu di sana. Makna hadis jelas bahwa izin Rasulullah SAW kepadanya karena di sana tidak ada perayaan-perayaan hari besar orang-orang kafir. Jika saja seandainya di sana ada perayaan hari besar mereka, tentu Rasulullah SAW tidak akan memberinya izin untuk menunaikan nazarnya. Dia bernazar menyembelih onta di sana. Penyembelihan untuk Allah adalah ibadah mulia, ibadah yang sangat agung, yang Allah sebutkan di dalam ayat, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku, semua itu milik Allah. Allah pun sebutkan, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan sembelihlah untuk Allah, yaitu di Idul Adha pada 10 Dzulhijjah, menunjukkan penyembelihan kurban atau binatang untuk Allah adalah ibadah agung yang sangat mulia. Itu pun tidak akan Rasul izinkan jika dilakukan bebarengan atau di tempat yang di situ orang-orang musyrikin, orang-orang kafir sedang merayakan hari-hari besar mereka. Jika itu ibadah kepada Allah saja tidak diizinkan, apalagi seorang muslim ikut merayakan hari-hari besar mereka, hari yang mereka agungkan dan mereka muliakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, saat Rasulullah SAW masuk kota Madinah, awal beliau hijrah, beliau dapati di Madinah orang-orang sedang merayakan perayaan besar. Mereka bergembira ria, mereka senang berpesta pora. Semua keluar, yang muda, yang tua, yang anak-anak, laki, wanita. Maka Rasul tanya mereka, apa ini? Kenapa mereka rayakan hari ini? Mereka jawab, ini hari besar. Dari semenjak dulu, semenjak jahiliyah, memang penduduk Madinah merayakannya hari yang mereka namakan Nairuz dan Mahrajan. Hari besar musyrikin semenjak zaman jahiliyah, setiap tanggal sekian, terulang setiap tahun, akan mereka rayakan lagi dan mereka berpesta pora bersenang-senang padanya. Maka yang Rasulullah SAW sebutkan kepada para sahabatnya, laqad abdalakumullah khairan min huma Idul Fitri wa Idul Adha. Sungguh Allah telah gantikan untuk kalian yang jauh lebih baik daripadanya, dari keduanya, yaitu Allah gantikan untuk kalian kaum muslimin perayaan, tapi dalam Islam perayaan agung dan mulia, Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha 10 Dzulhijjah. Perayaan hari besar kaum muslimin berkaitan dengan ibadah. 1 Syawal setelah mereka melalui puasa, ibadah agung, ketaatan kepada Allah sebulan penuh. 10 Dzulhijjah setelah mereka melewati 9 pertama dari bulan Dzulhijjah, hari yang sangat dicintai oleh Allah, amalan yang paling afdal dan paling disenangi oleh Allah, disyariatkan kemudian mereka merayakan 2 hari besar ini. Dan padanya pula mereka beribadah. Di 10 Dzulhijjah mereka sembelih kurbannya, ketaatan dan ibadah kepada Allah. Di 1 Syawal mereka sholat. Kemudian mereka sebelum itu pula telah menunaikan zakat fitrahnya. Semuanya penuh dengan ibadah, semuanya penuh dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti perayaan-perayaan di luar Islam yang penuh dengan kedustaan, penuh dengan perayaan sesuatu kepalsuan yang bahkan itu didustakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Maryam, takadus samawatu wal ard, takadus samawatu an yatafattarna minhu, watan syakul ardu, watakhirul jibalu hadda, an da'au lirrahmani walada. Hampir-hampir, kata Allah, langit itu pecah. Hampir, kata Allah, bumi itu terbelah. Hampir, kata Allah, gunung-gunung itu hancur saat semuanya mendengar mereka mengatakan Allah punya anak. Dan itu yang mereka serukan, dan itu yang mereka rayakan di setiap tahunnya, di akhir tahun. Bagaimana seorang yang beriman kepada Allah, bagaimana seorang yang mulia dengan Islamnya akan ikut serta turut bergembira dan merayakan, keluar bergembira bersenang-senang di hari-hari tersebut. Kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasul yang mulia, jangan kalian keluar, jangan kalian ikut-ikut merayakan perayaan mereka, karena sungguh kemurkaan Allah turun di hari itu. Khawatir kemurkaan itu akan menimpa dirinya di saat Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka, karena itu yang mereka seru, kepalsuan kedustaan yang luar biasa saat mereka katakan Allah punya anak atau mengangkat anak. Maha suci Allah dari segala ucapan mereka. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu poin kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan itu menjadi kesepakatan seluruh ulama Islam setelah masa Umar ibn al-Khattab, adalah bagi non-muslim, orang yang tidak berislam, tidak beriman, yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, di bawah pemerintah muslim, boleh dia tetap dalam agamanya. Salah satu syaratnya, ada sekian syarat tentunya, salah satunya tidak boleh dan tidak dibenarkan mereka untuk menampakkan hari-hari besar mereka yang mereka rayakan. Silakan mereka rayakan di rumahnya atau di tempat ibadahnya, tapi di luar rumah mereka bergembira ria, berpesta, menampakkan kebahagiaan mereka di hari itu, tidak dibolehkan oleh semua sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah ridhoi mereka semua, panutan kita, contoh dan imam kita, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka saja yang non-muslim oleh para sahabat tidak dibenarkan, tidak dibolehkan menampakkan perayaan-perayaan mereka, bergembira menampakkan hari-hari besar mereka, apalagi justru si muslim yang beriman yang malah turut serta bergembira dan merayakan hari-hari besar mereka, sungguh itu merupakan kemungkaran yang besar. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan keluarga kita dari yang semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan keinginan dan ambisi orang-orang kafir yang musyrik menyekutukan Allah dengan yang lain. Salah satu ambisi mereka Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berambisi, mereka ingin sekali seandainya kalian kaum mukminin bisa lunak kepada mereka sehingga mereka pun menjadi lunak kepada kalian. Arti lunak yang dimaksud, mereka ingin sekali agar kalian kaum mukminin mau mencocoki mereka, mau serupa dengan mereka. Apa yang mereka katakan, kalian pun mau mengatakannya. Apa yang mereka perbuat, kalian pun mau memperbuatnya, melakukannya. Terutama itu dalam syiar-syiar agama mereka. Itu yang mereka inginkan. Kalian melunak, lebur dan menyamai apa yang mereka lakukan. Tetapi orang yang beriman punya batasan. Kita ketika tidak melakukan hal-hal semacam yang telah kita sebutkan, merayakan hari-hari besar mereka, atau ikut memberi ucapan selamat atau menghormati mereka dalam perayaan mereka atau hari besar mereka, kita dilarang di dalam Islam melakukan itu. Bukan berarti kita anti untuk hidup damai bersama mereka. Kita kaum muslimin, orang-orang yang baik dan mulia, kita bisa hidup damai bersama mereka. Kita bertoleransi, tapi ada batasnya. Bukan berarti atas nama toleransi kita jual agama kita. Bukan atas nama toleransi kemudian kita korbankan nilai-nilai iman dan akidah kita. Kita tidak mengganggu mereka. Kita tidak menyakiti mereka. Tetapi untuk kita perbuat apa yang menyalahi agama dan syariat kita, maaf-maaf. Agama, iman, segala-galanya lebih berharga dari nyawa, harta dan segala yang ada di dunia ini. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, jagalah iman kita, karena itu yang paling berharga di dunia dan di akhirat kelak. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan, kita bawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga dari segala yang menodainya, lindungi dari segala yang mencoreng dan mengurangi kesempurnaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, keluarga dan segenap saudara-saudara seiman kita, agar dijauhkan dari segala yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzu bika min syarril fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.